Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Sabtu malam Ahad, 21 Rajab 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian membaca kitab Hilyatul Awliya, yaitu kitab tentang inilah adab penuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kita setiap Sabtu malam Ahad di Sabtu pertama dari bulan Masehi untuk saat ini adalah inilah adab penuntut ilmu. Dan buku rujukannya adalah Hilyatu Talibil Ilm, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Bakar Abu Zaid Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu pada dirinya. Dan kita sudah mempelajari sekitar 7 adab yang sudah kita pelajari. Karena ini pertemuannya adalah per bulan sekali, maka saya mengingatkan tentang bahwa apa-apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adab yang pertama yang harus ada di dalam diri seorang penuntut ilmu, yaitu selalu mengingat bahwa menuntut ilmu adalah ibadah yang memerlukan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu adab yang semestinya dimiliki oleh penuntut ilmu adalah senantiasa berjalan di atas pemahaman para salafus saleh, yang senantiasa pemahaman itulah pemahaman yang paling benar di dalam memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan senantiasa mengamalkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dalam akidah, ibadah, muamalah, ataupun adab dan tingkah laku. Senantiasa mencontoh para salafus saleh, dari para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Adab yang ketiga, yaitu senantiasa selalu khusyah terhadap Allah, rasa takut terhadap Allah yang dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang penuntut ilmu senantiasa harus lebih khusyah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dia dalam melalaikan kewajiban ataupun melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, adab yang sudah kita pelajari, adab yang harus ada di dalam diri seorang penuntut ilmu adalah senantiasa dia selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengetahui. Pendengarannya tanpa batas, penglihatannya tanpa batas dan ilmunya tanpa batas. Maka ini membuat seseorang akhirnya, terutama seorang penuntut ilmu, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu adalah orang yang paling selalu merasa diawasi oleh Allah dalam ucapannya, perbuatannya, keputusannya, tingkah lakunya. Yang kelima, yaitu adab yang harus ada di dalam diri seorang penuntut ilmu adalah tawadhu, dan menghilangkan sifat sombong dan congkak di dalam dirinya. Semakin berilmu, semakin dia tawadhu. Semakin berilmu, semakin dia mengetahui bagaimana dirinya penuh dengan kekurangan. Yang keenam, adab yang harus ada dalam diri seorang penuntut ilmu adalah yang sudah kita pelajari, al-qana'ah dan zahadah. Qana'ah, merasa puas dengan pemberian Allah. Tidak terlalu mengeluh dengan rezeki yang dibagikan oleh Allah. Dan zuhud, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di dunia. Meninggalkan perkara-perkara duniawi yang tidak bermanfaat, maksud saya di akhirat. Yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini adalah adab bagi penuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu tidak rakus terhadap harta, sangat zuhud terhadap dunia. Hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat nanti di akhirat, dia jauh darinya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yang sudah kita pelajari, yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu, dia menghiasi dirinya dengan kepribadian yang berwibawa, dengan petunjuk yang baik, sangat berwibawa, tidak mudah mengangkat suara, tertawanya terbahak, tidak terlalu terbahak-bahak, kemudian mengurangi bercanda yang tidak bermanfaat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai sini. Para ikhwah, sebelum saya melanjutkan adab-adab selanjutnya yang harus ada di dalam diri seorang penuntut ilmu, saya ingin mengingatkan pentingnya beradab sebelum menuntut ilmu. Dan ini sudah disebutkan oleh para ulama salaf saleh. Seperti misalkan Imam Sufyan ibn Masruq Al-Thawri rahimahullah, imamnya para ahli hadis, Imamul Muhaddithin. Beliau mengatakan, kana ar-rajulu idza arada an yaktuba al-hadith ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Seseorang jika sebelum dia belajar ilmu hadis, maka dia belajar adab, banyak-banyak ibadah sebelum itu selama 20 tahun. Yang disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Begitu juga Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, qala li Makhlad ibn al-Husayn, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kita lebih membutuhkan banyaknya adab dibandingkan kebutuhan kita terhadap banyaknya hadis-hadis Rasulullah SAW. Artinya mungkin ada orang yang banyak ilmunya tapi kurang adabnya, maka ini tidak bermanfaat. Ini perkataan disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala juga mengatakan, "Idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalina wal akhirin, la ata'assaf ala fauti liqa'ih Wa idza sami'ta rajulan lahu adaban nafs atamanna liqa'ah wa atasaf ala fautih. Subhanallah. Jika disifati untukku seseorang yang memiliki ilmu, ilmu dari manusia pertama sampai manusia terakhir, dia sangat berilmu, ilmunya sangat luas, aku tidak sedih kalau tidak bertemu dengannya. Tetapi jika aku mendengar seseorang yang memiliki adab di dalam dirinya, maka aku berangan-angan untuk bertemu dengannya. Dan aku sedih kalau seandainya tidak sempat bertemu dengannya. Saking bagaimana para ulama salaf saleh sangat memperhatikan adab. Lihat lagi perkataan yang lain, yang perkataan tadi disebutkan di dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Muhammad Ibn Muflih Al-Hambali. Ibn Muflih Al-Hambali, seorang ulama besar. Abdullah bin Mubarak rahimahullah juga berkata tentang pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Yaitu, man tahawana bil adabi uqiba bihirmani sunan. Barang siapa yang meremehkan adab, dia akan diberikan hukuman, disiksa dengan tidak bisa mengerjakan kesunahan, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal-hal yang hukumnya sunnah. Wa man tahawana bisunan uqiba bihirmanil fara'id. Barang siapa yang meremehkan amalan-amalan yang hukumnya sunnah, maka dia akan diberikan hukuman dengan tidak bisa mengerjakan amalan-amalan wajib. Wa man tahawana bil fara'id uqiba bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang dia meremehkan amalan-amalan sunnah, dia akan diberikan hukuman dengan tidak mendapatkan kedudukan ma'rifatullah. Kedudukan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini letak pentingnya adab sebelum menuntut ilmu. Itu perkataan disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang melihat sahabat Rasul. Beliau mensifati para tabi'in. Kata beliau, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Para tabi'in belajar adab sebagaimana mereka belajar ilmu. Bahkan ada hal yang menarik para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ulama-ulama salaf mereka meneliti ustadz, guru, ulama yang ingin dia pelajari ilmunya darinya, apakah mempunyai adab atau tidak, ya, apakah mempunyai adab akhlak yang baik atau tidak. Coba perhatikan perkataan seorang ulama besar Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Kalau tidak salah beliau ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Beliau berkata, kanu idza ataw ar-rajula liya'khudhu anhu nadharu ila samtihi wa ila salatihi wa ila halih thumma ya'khudhuna anhu. Artinya, mereka, para tabi'in, jika ingin mengambil ilmu dari seseorang, mereka maka melihat adabnya, sifatnya, akhlaknya, ucapannya, kelakuannya, cara duduknya, cara berjalannya, lihat samtnya. Samt itu adalah kepribadiannya. Wa ila salatih, lihat nih. Dan melihat kepada salatnya. Sering terlambatkah? Sering tidak berjamaahkah? Atau di sab pertamakah? Dilihat sholatnya. Dilihat kekhusyuan sholatnya. Dilihat hafalan di dalam sholatnya. Wa ila halih, dan dilihat keadaannya. Thumma ya'khudhuna anhu, Baru setelah itu mereka mengambil ilmu darinya. Lihat lagi Ibrahim ibn Habib ibn Syahid berkata bapakku Habib ibn Syahid rahimahullah, ya bunayya itil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim fa inna dhaka ahabba ilayya laka min kathirin min al hadis. Bapakku berkata, yaitu Habib bin Syahid, berkata kepadaku, yaitu Ibrahim bin Habib, wahai anakku, datangi para ahli fikih dan para ulama, belajar dari mereka, dan khudh, ambil dari mereka, adab mereka, akhlak mereka, petunjuk mereka, ataupun keadaan gaya hidupnya, kebiasaannya. Maka sesungguhnya hal itu lebih aku sukai dibandingkan kamu mengambil kebanyakan hadis. Terlalu banyak hadis, tapi tidak belajar adab. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li, idhhab ila Rabi'ah, fata'allam min adabihi qabla ilmi. Artinya, ibuku berkata, ibuku senantiasa memakaikan aku surban. Kemudian ibuku berkata, pergilah kepada Rabi'ah. Kemudian belajar darinya adabnya sebelum ilmunya. Nah, ini menunjukkan bahwa ulama salaf terdahulu memperhatikan orang-orang yang ingin diambil ilmunya. Bagaimana adabnya, ucapannya apakah suka yang porno-porno, suka lawak yang mengeraskan hati, ataukah ucapannya baik, bagaimana cara duduknya, cara makannya. Lihat keadaannya, lihat sholatnya. Kenapa sholat yang disebutkan tadi dalam perkataan Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai rahimahullah? Karena man hafadha 'ala shalawat fa ghairaha ahfadhu laha. Siapa yang selalu menjaga salat-salat lima waktu, maka selainnya dia akan lebih menjaganya. Wa man dhayya'a shalah fa ghairuha adhya'. Barang siapa yang meremehkan salat, nyanyiakan salat, maka selainnya akan dia remehkan. Salat saja rukun kedua Islam yang paling tinggi setelah dua kalimat syahadat dia remehkan, apalagi yang lainnya. Maka lihat ini. Ya, dan ini pelajaran untuk diri saya pribadi sebelum para ikhwah sekalian. Saya yang ngajar di sini, para ustadz ngajar di sini. Maka patut untuk diperhatikan dari adab-adab, terutama sholatnya, jangan terlambat dan semisalnya. Nah, ini pentingnya belajar adab sebelum belajar ilmu. Makanya kita mempelajari di Sabtu pertama ini tentang adab dan merujuk kepada kitab Hilyatut Thalibil Ilm. Ini kitab kontemporer abad ke-15 Hijriah ini. Ulamanya ulama kontemporer, tapi bermanfaat di dalamnya. Maka sekali lagi ini yang menyebabkan kita mempelajari adab-adab sebelum menuntut ilmu. Terutama di zaman sekarang, zaman sosial media. Kadang banyak orang yang tidak beradab, tapi menuntut ilmu. Coba Anda lihat di dalam komentar-komentar, dalam kajian-kajian. Ya, ataupun pembuatan-pembuatan status, mengaku menuntut ilmu, tetapi tulisannya tidak menunjukkan kepada adabnya, kepada ilmu dan adab yang dia bawa. Ketika berhubungan dengan para ustadz, bertanya, waktu bertanya, cara bertanya, maka hal-hal ini yang membuat kita mengangkat perkara adab dalam menuntut ilmu. Dan ini adalah pertemuan kedua, kita lanjutkan sekarang nomor ke-8. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, tahalli bil muru'ah, hiasi diri dengan al-muru'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muru'ah artinya adalah wibawa, harga diri. Artinya seorang yang menuntut ilmu, adab yang wajib ada pada dirinya adalah menjaga harga diri, menjaga muru'ah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya maru'ah. Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, maru'ah keberanian atau kegagahan, harga diri, kehormatan diri, ini yang dimaksud. Maru'ah, menjaga, berhias dengan maru'ah, yaitu harga diri yang baik. Seperti misalkan, maru'ah termasuk di dalamnya adalah akhlak-akhlak yang mulia. Contoh, bermuka yang baik di hadapan orang, tersenyum. Bagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhak biwajhin taliq. Jangan engkau sekali-kali menghina kebaikan walau sedikit pun. Meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam keadaan wajahmu tersenyum, gembira, senang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, mengucapkan salam dan bersalaman. Ini menjaga diri. Mengucapkan salam dan bersalaman. Kemudian juga contoh maru'ah yang lain, menjaga harga diri adalah bersabar dengan kelakuan manusia terhadap dirinya. Mungkin perkataan manusia menyakiti dirinya, maka bersabar. Ini banyak kadang-kadang terjadi ketika nyetir, baik naik motor ataupun naik mobil. Bang Mamai di mobil, ma bungolnya orang tuh lah. Kada berating, belok kiri habulang. Nah, ini mengurangi semua ucapan-ucapan yang rendah, mengurangi maru'ah seseorang. Ya, ucapan-ucapan yang buruk mengurangi maru'ah seseorang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk di dalam maru'ah, menjaga diri dengan maru'ah adalah al-izzah fi ghairi jabarut, yaitu memuliakan diri tanpa menyombongkan diri. Bersikap mulia, tidak mudah minta-minta. Ya, tetapi dia yang memberi. Kalaupun diberi, dia balas. Tidak menunggu selalu diberi oleh orang. Ini dia menjaga maru'ahnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk daripada menjaga maru'ah dan berhias diri dengan maru'ah, harga diri yang baik, adalah dia menjaga kehormatannya. Tanpa, dengan tidak mengerjakan hal-hal yang tafih, yang merendahkan dirinya. Seperti misalkan berlari-lari tanpa ada tujuan, ya, berteriak-teriak tanpa ada hal yang diperlukan, dan semisalnya. Nah, kebalikan daripada maru'ah adalah khawarimul maru'ah, yaitu hal-hal yang merendahkan harga diri, seperti sikap ujub, ya, terlalu suka diambung, diangkat-angkat, bah diambung tinggi hampas habis. Ya, terlalu suka aku tuh bang, sudah. Mun aku, mun kayak itu aku. Nah itu, ini mengurangi harga diri. Kemudian riya dengan amal, ingin dilihat agar dipuji, meremehkan manusia, menyombongkan diri, menghina orang lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Atau dia ada di tempat-tempat yang meragukan. Di tempat dangdutan, karaoke. Sering, terlalu sering tempat-tempat pasar yang di dalamnya terdapat musik, terdapat perkumpulan laki-laki perempuan. penuntut ilmu, dia harus menjaga maru'ah. Tidak mudah ke tempat-tempat yang di dalamnya terdapat keraguan. Keraguan orang mengira dia melakukan hal-hal yang maksiat. Nah, ini yang ke-8. Yang ke-9. Seorang penuntut ilmu, adab yang harus ada dalam dirinya adalah dia berlezat-lezat dengan sifat kelaki-lakian di dalam dirinya. Seperti misalkan, berlezat-lezat dengan sifat pemberani. Terutama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Saya baru lihat kemarin, tadi di sosial media, ada di Arab Saudi. Dan Arab Saudi tidak lepas dari maksiat. Negara, meskipun di dalamnya ada dua tanah suci, tetapi tidak lepas dari maksiat. Ada orang-orang yang melakukan konser musik ataupun melakukan penarian, menari-nari dengan musik. Kemudian yang melihat laki-laki dan perempuan. Dengan gagahnya polisi, keagamaan Arab Saudi masuk ke dalam. Kemudian minta izin dengan baik agar semuanya dihentikan. Karena ini bertentangan dengan syariat Islam. Maka ini saja. Ya, ini pemberani menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya ada kawan yang melakukan kesalahan, minum dengan tangan kiri, dia tegur, dia nasihati. Kenapa? Karena kalau seandainya dia diam, kada nyaman, maka ini seperti setan yang bisu. Sudah setan bisu lah pulang. As-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam, tidak mau menegakkan kebenaran, ini seperti setan bisu. Maka kata-kata tidak nyaman, ini tidak perlu diletakkan ketika ada hal yang patut kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itulah salah satu penuntut ilmu. Dia mempunyai keberanian. Syiddatul ba's fil haq. Dia teguh di dalam kebenaran. Ya. Kemudian juga termasuk daripada sifat kelaki-lakian adalah suka menolong. Suka menolong. Ini sifat yang semestinya ada dalam adab penuntut ilmu. Dan suka menolong, mengabulkan hajat kawan, kemudian menemani kawan dalam melaksanakan hajatnya ataupun mencari keperluannya, maka ini termasuk daripada adab kelaki-lakian. Ya, dia berkata kepada kawannya, ayo kita jalan, cari barang yang kau ingin cari. Sampai selesai urusanmu, baru kita berpisah. Ini laki-laki, suka menolong. Ya, ini adab dalam penuntut ilmu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, dan suka menolong adalah sifat kelaki-lakian. Dia tidak perlu takut miskin, takut hartanya berkurang. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi auni al-'abd ma kana al-'abd fi auni akhihi." Allah senantiasa dalam menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara muslimnya. Menghutangi kawan yang sedang butuh utangan, maka dia tidak takut terhadap harta yang dia miliki. Ini sifat laki-laki yang semestinya seorang penuntut ilmu mempunyai sifat ini, pemberani dan tidak takut terhadap yang ditakuti oleh sebagian manusia. Yang ke-10, nah ini penting para ikhwan. Hajrut taraffuh, menjauhi sikap bermewah-mewah. Ini adab yang wajib ada di dalam diri seorang muslim atau dalam diri seorang penuntut ilmu terutama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitab beliau Ta'zim Qadris Salah, pengagungan kedudukan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-badzadzatu minal iman." Artinya, sifat badzadzah termasuk dari keimanan. Apa itu sifat badzadzah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya bacakan beberapa penafsiran dari sifat badzadzah. disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, al-badzadza artinya adalah tidak bermewah-mewah di dalam pakaian. Tidak terlalu mahal pakaiannya. Dan terlihat sekali mahalnya. Padahal dia mampu untuk memakai pakaian tersebut. Tetapi dia turunkan derajatnya sehingga dia bisa memakai pakaian yang lebih dari itu. Atau yang kurang dari pakaian yang mewah tadi. Termasuk pakaian adalah kendaraan. Maka tidak layak seorang penuntut ilmu terlalu berbangga-bangga dengan kendaraan-kendaraan mewah. Ya. Saya tidak menuduh sebagian orang, tetapi tidak layak sebagai seorang penuntut ilmu dengan kendaraan-kendaraan mewah, motor besar. Megangnya aja begini. Enggak layak. Ya. Orang yang bermotor besar tidak mau memakai jas hujan. Enggak ada yang pakai moge pakai jas hujan. Kampungan. Ini para ikhwah, al-badzadzah minal iman, tidak bermewah-mewah, termasuk dari keimanan. Saya bacakan beberapa penafsiran para ulama tentang al-badzadzah minal iman. Ada tadi saya baca sebentar. Al-badzadzah minal iman, sebagian ulama mengatakan, perhatikan ya. Imam Al-Munziri rahimahullah mengatakan, at-tawadhu' fil libas birathasatil hay'ah wa tarki az-zinah wa ridha bid-daun min ath-thiyab. Badzadzah artinya adalah, badzadzah termasuk dari keimanan. Badzadzah artinya adalah rendah di dalam pakaian. Dengan keadaan yang sederhana. Dan tidak terlalu mewah. Dan ridha dengan pakaian yang rendahan meskipun dia sanggup untuk meninggikan jenis pakaiannya. Dia sanggup untuk bermotor besar, tapi dia rendahkan. Dia sanggup mungkin untuk bermotor yang 150cc, tapi dia rendahkan. Jadi itu 125. Dia rendahkan. Ya. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, su'ul hay'ah wa tajawuz fi thiyab wa nahwiha. Yuqal rajulun badhal hay'ah idha kana rathal hay'ah wal libas. Badzadzah artinya adalah su'ul hay'ah. Buruknya ataupun tidak bagusnya penampilan. Tidak terlalu mewah. Tidak bagusnya penampilan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Al-Asir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis mengatakan bahwa al-badzadzah termasuk dari keimanan, maksudnya adalah aradat tawadhu'a fil libas wa tarkal iftikhari bih. Rasulullah SAW menginginkan untuk merendahkan diri dalam pakaian, tidak terlalu mewah pakaiannya, mentereng, terlihat mencilang pakaiannya, dan tidak meninggalkan sikap kecongkakan di dalam pakaian. Jadi kalau dipakai terlihat benar-benar dia mewah gitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu manusia kedua yang paling terbaik setelah para nabi dan para rasul dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau senantiasa menjauhi atau mengingatkan kaum muslimin untuk menjauhi terlalu bermewah-mewah dalam pakaian dan makanan. Beliau mengatakan di dalam kitab Musnad Ali bin Al-Ja'd, wa iyyakum wa tana'um wa ziyil ajam wa tama'dadu wa khshawshin. Jauhi oleh kalian terlalu bermewah-mewah dan pakaian orang-orang ajam, bukan orang Arab. Dan hendaknya kalian merendahkan pakaian kalian, memburukan pakaian kalian. Nah, ini rekoh yang dirahmati oleh Allah, terdapat permasalahan di sini. Masalahnya adalah seakan-akan ada beberapa hadis yang bertentangan dan beberapa ayat yang bertentangan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat." Yang artinya, sebentar, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 32. Lihat ayat ini baik-baik. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Nah, ayat ini seakan-akan bertentangan dengan hadis tadi. Al-badzadzah minal iman. Sikap lusuh, sikap yang berpakaian yang biasa termasuk dari keimanan. Ya, seakan-akan ayat ini bertentangan dengan hadis. Tentunya tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis. Itu wajib sebagai keyakinan kita sebagai seorang muslim. Mustahil bertentangan ayat dan hadis. Tapi bagaimana jawabannya? Al-badzadzah minal iman dan sikap Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan sering meninggalkan hal-hal makanan-makanan yang mewah, yang enak, pakaian-pakaian yang bagus. Karena beliau takut nanti masuk ke dalam surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Adhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghilangkan nikmat-nikmat yang baik di dalam kehidupan kalian dan kalian sudah rasakan itu dalam dunia kalian. Di akhirat yang ada ana, fal yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum tastakbiruna fil ard wa bima kuntum tafsuqu. Dan hendaknya kalian sekarang di akhirat merasakan siksa yang pedih disebabkan karena kalian menyombongkan diri di bumi tanpa kebenaran dan membuat kefasikan. Berdasarkan ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia terbaik kedua setelah para rasul, para nabi, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sering meninggalkan hal-hal yang mewah-mewah, makanan yang baik-baik, pakaian yang mewah-mewah beliau tinggalkan. Karena takut, jangan-jangan makanan tersebut, pakaian tersebut, dia rasakan di dunia, dan nanti di akhirat tidak dirasakan. Karena sudah dirasakan di mana? Di dunia. Paham ya, para ikhwah? Nah, itu sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sikap Umar bin Khattab ini, dan juga hadis tadi, seakan-akan bertentangan dengan ayat, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah mencintai yang bagus. Allah itu maha bagus dan mencintai yang bagus. Dan ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ra'aitum law anna ahadana, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau kalau seandainya salah seorang dari kalian, dia memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sepatu yang bagus, mereknya branded. Apa Pak? Pendapat engkau? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan mencintai yang baik. Juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah menyukai melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau seandainya punya baju, pakailah. Allah suka itu. Pakailah pakaian baju yang bagus tersebut. Allah suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ini bertentangan tidak? Agak bertentangan ya. Secara zahirnya bertentangan tidak? Bertentangan. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya para ikhwah mudah. Inti jawabannya adalah bahwa yang dimaksud dengan al-badzadzah minal iman, sikap lusuh dari keimanan, sikap pakaian yang buruk dari keimanan, itu maksudnya adalah dia terkadang mau menurunkan derajatnya, memakai pakaian-pakaian yang derajatnya rendah demi dan meninggalkan yang mewah-mewah demi tawadhu. Nah, itu maksudnya. Paham maksudnya? Ya. Dan itu yang harus ada dalam diri penuntut ilmu. Ya. Jadi dia berani, mau dalam keadaan-keadaan tertentu, tidak susah bagi dia untuk merendahkan derajatnya, atau untuk merendahkan pakaiannya, untuk merendahkan mobilnya. Mungkin dia sanggup untuk membeli mobil mewah, ya. Dia sanggup untuk membeli tas. Tas kecil, harganya 1,5 miliar. Kata sahabat saya mau untuk beli tas kecil seperti itu. Kalau seandainya muat mobil, rumah, muat di dalam tas itu. Bolehlah beli itu. Ya, dia mau, dia sanggup beli itu, tapi dia rendahkan. Dia rendahkan agar dia lebih tawadhu. Nah, itu namanya, itu yang dimaksud dengan al-badzadzah minal iman. Coba lihat sekarang. Saya bacakan jawaban Al-Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ketika membahas masalah ini. Apa masalah yang dibahas? Hah? Jangan-jangan masalahnya enggak tahu. Masalah yang kita bahas tadi apa? Seakan-akan ada apa? Pertentangan. Sikap lusuh termasuk dari keimanan, tetapi bahkan dilarang. Iyakum wal, dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, iyakum wal mutana'im wat tana'um, fa'inna ibadallah laisu bil mutana'imin. Hadis sahih. Jauhi oleh kalian terlalu berlebih-lebihan, bermewah-mewah. Contoh misalkan, sekarang lagi zamannya cake membawa nama artis. Adanya cuma di Jakarta. Si Din ini dari Banjar, dari Tanjung. ya, ke bandara, ke Jakarta, bandara Samsudin Nur, ke Jakarta, hanya makan kek, mbah makan kek, bulik ke Tanjung. Ya. Atau contoh misalkan, ada bakso, nyaman mana baksonya, Jar. Tapi adanya di Barabai, hulu sungai. Datang sini dari Banjarmasin, hanya sekedar makan bakso. Bulik lagi ke Banjar. Padahal bakso betujuk di sini. Iyyakum wattana'um. Jauhi oleh kalian terlalu berlebih-lebihan dalam nikmat. Sesungguhnya ibadallah bukan orang yang berlebih-lebihan dalam bernikmat. Dalam berpakaian, dalam berkendaraan. Nah, ini bagaimana menyatukannya? Jawabannya mudah tadi. Bahwa yang dimaksud dengan sikap lusuh, sikap tidak terlalu mewah, itu termasuk dari keimanan adalah dia mau merendahkan levelnya, ya, dalam keadaan tertentu untuk lebih tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Itu maksudnya. Bukan berarti pakai baju serusak-rusaknya, serabit-rabitnya. Bukan. Pakai baju tidak disetrika, ya. Ataupun datang ke majelis ilmu bajunya sekedarnya. Tidak, bukan itu maksudnya. Kalau pas ditagur, kenapa pakai baju itu? Al-badzadzah minal iman. Ini tidak benar. Ya. Misalkan peci, ya, peci sudah menguning, pulaunya di mana-mana di sini. Ya. Ketika ditagur, "Uma ganti bang kopiah tuh." Al-badzadzah minal iman. Ini enggak benar, bukan itu maksudnya. Paham ya? Para ikhwah? Suami di rumah ketujuh mana pakai baju kaos dalam yang sudah rabit ketiaknya. Kemudian ditegur oleh istrinya, "Nungkar pang baju kaos dalam tuh." Al-badzadzah minal iman. Ini bukan begitu maksud. Ya, sikap lusuh dari keimanan bukan itu maksudnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Lihat sekarang saya bacakan dengan lengkap sedikit saja perkataan atau jawaban Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam masalah ini. Masalah ada pertentangan, ya. Beliau mengatakan, "Na'am, ma fihi ta'arud." Iya, tidak ada pertentangan antara dua hal itu. Sikap lusuh dan sikap kita boleh memilih pakaian sekehendak kita. Allah menginginkan kita memperlihatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada pertentangan. لأن المقصود أن المسلم لا يعتاد حياة معينة من الرفاهية والبذاء من الرفاهية. Karena yang dimaksud adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, jauhi oleh kalian terlalu memperbanyak nikmat. Yang dimaksud adalah dari hadis Rasul, sikap lusuh termasuk dari keimanan, maksudnya adalah bahwa seorang muslim dia tidak membiasakan dirinya untuk hidup dalam level selalu tinggi dengan mewah-mewah. Ya. Misalkan naik taksi online, kada mau kecuali Mercy taksinya. Ya. Mun taksinya Daihatsu maunya. Saya pernah diceritakan oleh kawan saya di Banjar ini. Ustaz, mobil ini yang saya beli ini harganya bisa kalau dibanding dengan Pajero itu bisa dapat 4 mobil ini. Berarti kan rendah. Saya bilang sesuai dengan kemampuan. Ya. Orang-orang yang bisa mungkin pakai Alphard, Pajero, dia kemudian merendahkan. Dia memakai yang lebih rendah daripada itu, padahal dia mampu. Ini disebut dengan iman. Itu yang disebut dengan iman. Oh iya Ustaz, belum bisa yang di bawah daripada Alphard, tapi Alphardnya 10, ini 1. Sama aja. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, itu yang dimaksud. Yang dilarang adalah terlalu bermewah-mewah dan menjadi lifestyle dia, gaya hidup dia. Ya, seperti itu. فالبذاذة من الإيمان أي أن لا تستنكر أن تبذ أن تتبذذ إذا صح التعبير أحيانا فلتلبس ما تيسرك تارة ثيابا جميلة وتارة ثيابا رثة حتى hatta yatamakkanul muslim min an yuyasira hayatahu fi halati dhank aw halati sa'ah. Kata beliau, maka yang dimaksud dengan sikap lusuh dari keimanan adalah bahwa kamu tidak mengingkari kalau seandainya satu saat kamu mungkin ya hidupmu rendah, kadang-kadang kamu memakai pakaian yang begini, yang satu baju misalkan harganya 100 ribuan, kadang-kadang kamu memakai pakaian yang 1 juta. Enggak, bukan sesuatu yang susah untukmu. Karena manusia kadang di atas, kadang di bawah kehidupannya. Nah, itu yang dimaksud dengan al-badzadza minal iman. Jadi tidak ada, bukan al-badzadza minal iman harus lusuh datang ke masjid Imam Syafi'i, ya, lusuh. Pakaiannya kada bawa setrika, pakaiannya acak-adut. Ya, ketika ditanya, "Umma, kada lagi ke baju? Belum betapas kah?" Al-badzadza minal iman. Ini tidak benar seperti ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga misalkan, dia mampu beli motor yang baik, yang bisa jalan. Tapi dia mempertahankan motornya yang menghidupkannya lebih lama daripada menaikinya. Akhirnya terlambat ke majelis ilmu, akhirnya terlambat ke berjamaah, sholat berjamaah. Ini tidak benar. Ya, ketika ditanya, kada dibawa ke bengkel kah? Mungkin yang hanyar, kan masih bisa beli yang baru. Maka dia mengatakan al-badzadza minal iman. Ini keliru. Bukan seperti itu yang dimaksud. Nah, seorang muslim, seorang penuntut ilmu, senantiasa menjauhi sifat bermewah-mewah. Ya, sifat bermewah. Tapi, ustadz susah. Belum jujurnya, ustadz ini susah. Banyak hadiah kadang-kadang. Itu barang di rumah Casio kebanyakan mereknya. Casio orang. Ya, jam. Kawan saya cerita, jam banyak, jam dari Australia, jam dari Jerman, jam macam-macam dia dikasih. Mau ditolak tidak enak. Ya, maka dipakai pun terlalu berlebihan. Nah, kadang-kadang dia pakai, kadang dia merendahkan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ada perkara menarik disebutkan oleh Syekh di sini, dan ini semestinya dilakukan oleh para penuntut ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Ihkam yang ditulis oleh Imam Al-Qarafi, "Ahabbu ilayya an anzura al-qari'a abyadath-thiyab." Aku sangat menyukai melihat para penuntut ilmu, para pelajar Al-Qur'an, mereka memakai pakaian putih. Karena ini merendahkan dari terlalu mewahnya pakaian tersebut. Terlalu bermegah-megah pakaian tersebut. Pakaian putih. Maka saya berharap, ya, para penuntut ilmu, meskipun dia tidak wajib, maka amalkan sunnah Rasulullah SAW. Ilbasu min thiyabikumul bayadh. Pakailah dari pakaian kalian yang putih-putih. Fa innahu khairu thiyabikum. Sesungguhnya dia adalah pakaian yang terbaik kalian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankanlah mayat-mayat kalian dengan kain putih tersebut. Ya. Dan Jibril alaihi salam ketika mendatangi Rasulullah SAW di majelis ilmu, bukankah beliau memakai pakaian putih? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kita duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, "Ittala 'alaina rajulun syadidu sawadi syar." Ketika itu datang kepada kita seorang lelaki yang rambutnya sangat hitam, artinya teratur rapi. Syadidu bayadhi thiyab, pakaiannya sangat putih. La yura alaihi arsarus safar, tapi tidak terlihat dia orang yang musafir. Wala ya'rifu ahadun minna, tapi seorang pun dari kita tidak kenal orang ini. Artinya orang ini orang asing, tapi keadaannya tidak menunjukkan kepada orang asing. Kalau orang musafir itu kan pakaiannya lusuh karena terbatas. Kemudian mungkin badannya tidak bersih karena terbatas segala macamnya. Nah, ini menunjukkan bahwa adab penuntut ilmu memperhatikan pakaian. Dan salah satu pakaian yang patut dipakai, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah berpakaian putih. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan di sini, ini ada perkara penting. Perhatikan pakaian-pakaian yang buruk, yang tidak pantas seorang penuntut ilmu untuk memakainya. Contoh, pakaian yang terkenal dengan kebiasaan orang-orang kafir. Gak boleh dipakai. Ini jangankan penuntut ilmu. Orang awam saja yang tidak nuntut ilmu diharamkan untuk memakainya. Atau pakaian-pakaian yang terkenal dengan orang-orang fasik. Orang-orang yang pelaku dosa besar. Maka tidak boleh dicontoh ini. Ya. Kenapa? Karena lihat perkataan Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan, "Wan-nasu ka'asrabil qata, majbulun 'ala tashabbuhi ba'dihim ba'dha." Artinya, dan manusia itu bagaikan sesuatu yang menyatu satu dengan yang lainnya. Mereka ditabiatkan untuk menyerupai satu dengan yang lainnya. Maka tidak heran kadang-kadang murid mencontoh ustadznya. Murid mencontoh gurunya. Tidak heran. Apa maksudnya? Seorang yang berpenampilan sama secara lahiriah, maka akan mempengaruhi secara batiniah. At-tashabbuhu fil zahir yurithul mahabbata fil batin. Ini penemuan yang sangat luar biasa. Makanya diharamkan dalam agama Islam menyerupai pakaian, kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang zindiq, munafik, yang khusus yang mereka miliki. Kenapa? Karena penyerupaan diri secara lahiriah, secara pakaian saja, itu akan mewariskan kecintaan di dalam hati. Maka permasalahannya adalah bukan topi Sinterklas. Bukan. Hanya sekedar topi, bukan hanya. Tetapi dia akan mewariskan apa? Kecintaan di dalam hati. Itu dia. Maka permasalahannya bukan hanya sekedar persamaan secara zahir. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang kadang-kadang awam dia. Tidak bisa baca Quran, tidak tahu bahasa Arab, apalagi ilmu agama, awam. Tapi pakaiannya jubah, bersurban. Itu masuk masjid sudah beda. Ya. Kemudian menyalami orang sudah beda. Beda. Kalau seandainya sudah berpakaian pakaian seperti orang yang berilmu, salamnya pun beda. Assalamualaikum. Pakaian. Contoh yang lain. Seorang krempeng, kurus krempeng. Tidak pantas jadi tentara, tapi pakai pakaian tentara. Bersepatu bot tinggi. Ya. Bajunya baju hijau, loreng-loreng. Ya, kemudian pakai baret. Itu jalannya sudah membusungkan dada. Ya. Padahal kurus krempeng. Kada cocok jadi tentara. Kenapa? Ini yang disebut at-tashabbuhu fil zahir turithul mahabbata fil batin. Menyerupakan diri dalam perkara yang zahir, ini memberikan warisan kecintaan dalam perkara yang batin. Hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan, iyyak thumma iyyak min libasit tasabi, amma libasul ifrinji faghair khafin alayka hukmu. Jauhi olehmu dan jauhi olehmu, yaitu kebiasaan pakaian orang-orang yang musyrik, kafir. Kebiasaan mereka, jauhi. Ya. Apa saja yang khusus bagi mereka, jauhi. Adapun pakaian-pakaian orang-orang yang orang-orang barat, maka jauhi. Hukumnya tidak tersembunyi olehmu, kata Syekh. Artinya, di sana terdapat banyak dalil tentang diharamkannya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Penuntut ilmu sangat jauh dari kebiasaan orang-orang kafir. Dalam pakaian, bahkan dalam kaos. Pemakaian kaos. Makanya saya pernah bertanya kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizahullah. Syekh, apakah seseorang penuntut ilmu, terutama pendakwah, dia selalu memakai peci kemana-mana, kata Syekh secara hukum tidak wajib. Tapi secara adab maruah, maka semestinya dia menutup kepalanya. Maka ini termasuk daripada adab dalam menuntut ilmu agama, meskipun tidak wajib. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada beberapa PR ya, pakailah pakaian putih, terutama di majelis ilmu, berpecilah. Yang tidak berpeci jangan malu, kan? Karena kan baru sekarang mengetahui ilmunya. Ya, seperti itu. Yang ke-11. Al-i'rad an majalisil lagh. Menjauhi majelis-majelis yang di dalamnya hal-hal yang mungkar, melalaikan. Seperti apa? Seperti majelis-majelis lawak. Ya, penuntut ilmu jauh dari majelis-majelis itu. Majelis-majelis yang tidak bermanfaat, melalaikan. Majelis-majelis konser musik. Ini dijauhi. Karena diharamkan. Majelis-majelis yang di dalamnya ada musik-musik yang disetel dan seorang penuntut ilmu duduk di dalamnya, dijauhi. Kalau ada rumah makan, kita ingin makan di dalamnya, cari yang tidak ada musik. Saya kemarin menemani Syekh Abdul Razak singgah di sebuah rumah makan. Ketika mau masuk, Syekh diam. Saya tahu, kita tahu bahwa itu dalamnya ada musik, langsung panitia matikan musik. Enggak mau masuk. Harus jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Acara-acara televisi yang melalaikan, entertainment, gosip, gosip artis, berita-berita yang tidak mendatangkan manfaat, maka seorang penuntut ilmu harus jauh dari itu. Majelis-majelis yang melalaikan. Apalagi ini pekan depan, Sabtu malam Ahad, saya akan bantah di Roja TV tentang sebuah acara televisi yang meramal. Jelas-jelas ramalan. Di sebuah stasiun televisi di Indonesia. Jauhi itu. Jangan umpat duduk. Oh, apa pulang tuh diramal Sidin? Pulang. Ya, orang menuntut ilmu harus menjauhi majlis-majlis yang mungkar. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabin an idza sami'tum ayatillah yustahza'u biha. Sebentar, saya carikan ayatnya. Saya takut salah. Surah An-Nisa ayat 140. Surah keempat ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok oleh orang-orang kafir dan semisalnya, maka janganlah kalian duduk berserta mereka. Enggak boleh duduk di dalam maksiat. Terutama penuntut ilmu. Bersantai-santai, kongko-kongko, minum kopi. Di warung kopi yang di situ, bedaguman. Apa tuh bedaguman tuh? Ya, musik. Ya. Dan musiknya tidak mengenakkan hati. Musiknya bunyinya, tididit, tididit, tididit. Ini apa nyamannya? Apa nyamannya coba? Ya subhanallah. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Tidak boleh. Nah, seorang penuntut ilmu jauh dari majelis-majelis itu. Nah ini perhatian. Terutama penuntut ilmu ya. Jauhi. Dan Ibu-ibu termasuk di dalamnya, saudari-saudari muslimah yang sudah bercadar. Jangan bikin sekuat-sekuat. Kumpul kongko-kongko di mana-mana gitu. Ya. Kongko di rumah makan ini. Oh, rumah makan di Banjarbaru hanyar. Kesana. Dengan cadar-cadarnya. Ini lagu. Melalaikan. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-12, Syekh mengatakan, al-i'rad anil haishat. Haishat, menjauhi hal-hal yang ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan tidak bermanfaat. Ya, ucapan-ucapan buruk, ucapan-ucapan tidak bermanfaat, ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan kebaikan. Haisyat, terutama di zaman sekarang nih, komentar, terutama lagi juga status di zaman sosial media. Orang-orang menyebutnya zaman milenial. Maka penuntut ilmu, dia tidak terlalu latah dengan keadaan di sekitarnya. Ya. Tidak terlalu latah dengan keadaan di sekitarnya. Dia yang ada dalam dirinya adalah menyebarkan kebaikan bagi manusia. Bukan mengomentari keadaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13. Yaitu berhias diri dengan sikap lembut. Santun, tidak keras, tidak kasar, dan dalil-dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna rifqa la yati fi shay illa zana." Sesungguhnya sikap kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Ya, tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab Sahih Muslimnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap lembut, tidak mudah balas dendam. Tidak mudah marah. Sikap santun kepada orang, tidak mudah berkata kasar, berkata kotor, ya. Kemudian yang ke-14. Penulis mengatakan at-ta'ammul. Adab yang harus ada di dalam diri seorang muslim, dalam seorang diri seorang penuntut ilmu adalah at-ta'ammul. At-ta'ammul artinya sangat teliti. Tidak sembrono, sangat teliti. Seperti misalkan, ketika dia berbicara, dia memperhatikan apa yang dia bicarakan. Kemudian ketika dia berbicara, dia memperhatikan hasil dari pembicaraannya nanti apa. Kemudian ketika dia berbicara, dia memperhatikan kata-kata yang dia bicarakan. Tidak bermudah-mudah mengeluarkan kata-kata yang dia bicara yang seenaknya. Ya. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang penuntut ilmu, dia berpikir sebelum berbicara. Ada kejadian menarik kemarin. Ada seorang yang menawari Syekh kue. Kata Syekh, kue itu apa? Isinya apa? Atau bahannya apa? Orang ini tidak bisa menjelaskan, tetapi dia tahu bahwa itu manis. Kata Syekh, kata orang ini, silakan rasakan Syekh. Kamu tahu isinya? Kamu tahu apa rasanya? Atau kamu tahu dibuat dari bahan apa? Saya tidak tahu Syekh, tapi silakan rasakan. Kata Syekh, bagaimana kamu mau menyuruh saya makan sesuatu yang kamu tidak tahu? Nah ini harus hati-hati, ta'ammul. benar-benar memperhatikan, jangan bermudah-mudah. Ya. Yang ke-15, para ikhwan yang dirahmati Allah, terutama di zaman sekarang ini sangat penting. As-sabat wat-tasabbut. Artinya istiqamah dalam kebenaran dan benar-benar meneliti kabar. Tidak mudah terombang-ambing dengan kabar. Istiqamah dalam kebenaran dan benar-benar meneliti kabar. Ya. Ini sekarang kan banyak macam kabar yang tersebar di tengah masyarakat. Seperti kasus telur palsu. Seperti kasus apa lagi? Hah? Beras palsu. Ya, kemudian sayur palsu. Maka jangan bermudah-mudah untuk menyebarkan kepada orang lain. Seorang muslim, seorang penuntut ilmu senantiasa sabat, tetap dan tasabbut dan selalu meneliti. Selalu benar-benar mengetahui kabar tersebut dengan sebenar-benarnya. Terutama yang berkaitan dengan kekeliruan para ustaz misalkan. Maka jangan asal mudah sebar. Ya. Pokoknya ustaz keliru langsung jadi bahan gosip. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira adab 15 yang ada pada diri seseorang penuntut ilmu. Insyaallah pada bulan akan datang kita akan membicarakan fasal yang kedua. Adab dalam menuntut ilmu. Tatkala dia belajar adabnya apa? Kalau tadi adabnya dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan, ada hal yang menarik kemarin faedah saya menemani Syekh. Salah satu faedah menarik beliau mengatakan al-i'aqah laysat fil abdan wa innamal i'aqah fil qulub. Atau al-i'aqatu fil qulub laysat fil abdan. Cacat yang sebenarnya adalah cacat hati, bukan cacat pada fisik. Jadi ceritanya Syekh pernah di Masjid Nabawi, waktu itu musim Ramadan, beliau membawa kakek beliau dengan kursi roda. Kakek ini ahli ibadah, satu rakaat kadang satu juz baca. Ya, setelah tarawih beliau sholat lagi satu rakaat satu juz. Ternyata di hadapan Syekh ada orang, dan beliau waktu itu berbicara orang Indonesia. Saya tahu itu orang Indonesia. Dia memakai dua penopang. Apa namanya itu? Hah? Apa namanya? Ya, tongkat. Tongkat dua. Di mana? Di ketiaknya. Ketika sholat, diletakkan tongkat tersebut. Dan dia sholat dengan satu kakinya. Cacat. Kakinya. Pincang. Tapi ternyata orang ini sholat satu rakaat tiga jam. Satu rakaat. Semenjak itu ada sesuatu yang tertanam dalam diri saya, kata Syekh. Al-i'aqah fil qulub laysat fil abdan. Cacat itu di dalam hati, bukan cacat di dalam fisik. Cacat sebenarnya di dalam hati, bukan cacat di dalam fisik. Berapa banyak orang yang cacat matanya, tidak bisa melihat, akan tetapi hafal Quran, hafal hadis. Berapa banyak orang yang bahkan bisu, ya, tidak bisa berbicara, tetapi menghafal Quran dengan bahasa isyarat. Berapa banyak orang yang cacat, tetapi dia selalu di sap pertama. Sedangkan orang yang sehat badannya tidak baca Quran. Jangan menghafal, tidak membacanya. Al-i'aqah fil qulub, laysat fil abdan. Cacat di dalam hati, bukan cacat di dalam lisan. di dalam fisik. Berapa banyak orang yang berdakwah, mengislamkan ribuan orang, tetapi ternyata dia di atas kursi rodanya. Sedangkan yang sehat badannya tidak masuk dan tidak mengambil andil dakwah dalam Islam. Maka Syekh bercerita, semenjak itu saya sampai saat ini, kata beliau, saya mendoakan guru saya itu. Guru yang saya tidak pernah salaman dengannya, yang saya tidak pernah mengetahui keadaannya, siapa namanya, tapi telah memberikan pelajaran kepada saya. Al-i'aqah fil qulub laysat fil abdan. Cacat itu di dalam hati, bukan cacat pada fisik manusia. Maka jangan meremehkan orang yang cacat fisiknya. Jangan meremehkan orang yang cacat fisiknya. Kaki pincang, mata tunanetra, telinga tunarungu, jangan meremehkan. Mungkin dia di sisi Allah lebih utama, lebih mulia. Ini pelajaran, semoga bermanfaat. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain. Pertanyaan, bersabar dengan istri yang nusyuz, apa dibenarkan dengan anggapan hidup di dunia itu hanya sebentar? Kalau di dunia belum merasakan nikmat pendamping yang baik, di akhirat akan didapatkan, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa hubungannya adab penuntut ilmu dengan nusyuz istri? Hah? Kita sekarang belajar adab penuntut ilmu. Hubungannya mana ini? Ini permasalahan keluarga. Tapi karena ditanya, saya jawab. Maka jawabannya adalah, bersabar dengan nusyuz istri itu yang patut dikerjakan oleh suami. Tetapi bukan berarti bersabar dia tidak melakukan tahapan-tahapan yang ada disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nisa ayat 39 atau 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan wanita-wanita yang kalian takut perbuatan nusyuz mereka. Ya, disebutkan oleh surah An-Nisa ayat 34. Fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Wahjuruhunna, kalau tidak sanggup, kalau tidak mempan dinasihati, maka boikot mereka. Fil madhajih, dalam ranjang, pisah ranjang. Kalau tidak mempan juga, wadribuhun, maka pukullah mereka. Jadi bersabar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap istri yang berbuat nusyuz, ya. Adapun tetapi tergantung suaminya. Kalau nusyuznya itu berat, seperti misalkan dia berzina dengan laki-laki lain. Oh, kalau saya tidak bisa itu. Keluar kamu. Sudah. Kalau sudah berkaitan dengan kesucian, maka tidak bisa. Sebagian suami, istrinya kelihatan alisnya saja bermasalah. Bisa perang satu hari satu malam. Bagaimana kalau seandainya dia menjajakan kemaluannya kepada laki-laki lain? Maka saya katakan, bersabar dengan nusyuz istri itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap suami. Cuma sang suami dia berhak melihat kemampuan dirinya. Adapun ya, disebutkan di sini dengan anggapan hidup di dunia itu hanya sebentar. Tidak, masalahnya sekarang kita wajib mendidik istri kita menjadi istri yang salihah. Nah, kalau seandainya kita mempunyai istri-istri kita melakukan nusyuz, maka dikhawatirkan nanti kita dianggap suami yang tidak becus. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saat saya masih muda dan baru belajar, bagaimana cara menasihati yang santun terhadap keluarga yang melakukan perbuatan mengada-ngada dalam perkara ibadah? Ya. Maka jawabannya adalah, kenalkan kepada keluarga tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kenalkan kepada mereka tentang tauhid dan mutaba'ah. Kenalkan kepada keluarga tentang bagaimana menjadi hamba Allah yang ikhlas dan juga beribadah sesuai dengan petunjuk Rasul. Kenalkan itu. Kenalkan makna, konsekuensi, syarat-syarat dan juga pembatal-pembatal dua kalimat syahadat, maka niscaya Anda akan mudah menasehati keluarga yang masih melakukan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan seorang dan selanjutnya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena doa adalah akramu syai'in 'ala Allah. Sesuatu yang paling mulia di sisi Allah, yang paling disukai oleh Allah. Karena hidayah di tangan Allah, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wallahu a'lam. Bagaimana seorang penuntut ilmu yang terlalu sibuk dengan perkara fitnah? Apa dulu perkara fitnah yang dimaksud? Kalau yang dimaksud perkara fitnah adalah fitnah wanita, maka jawabannya ini tercela penuntut ilmu. Ya. Dia terlalu sibuk dengan Instagram wanita-wanita. Dengan foto-foto wanita-wanita. Maka ini sangat tercela penuntut ilmu melakukan seperti ini. Kalau yang dimaksud dengan fitnah adalah fitnah kegentingan di dalam dunia dakwah. Seperti misalkan Ustadz Fulan mentahzir Ustadz Fulan. Ustadz Fulan membalas tahzirannya. Maka ini tidak bermanfaat untuk penuntut ilmu. Dan akan mengeraskan hati penuntut ilmu. Dan ini yang kita maksud. Bahwa tuntut adab sebelum ilmu. Karena sebagian orang yang belum tahu bagaimana baca Al-Quran, apalagi bahasa Arab, apalagi ilmu-ilmu alat dalam ilmu agama, sudah berbicara keburukan ustaz, bahkan keburukan syekh. Sudah mentahzir syekh. Subhanallah. Ya, maka yang seperti ini, saya nasihatkan adalah perbuatan seperti ini diharamkan dan dijauhi. Kalau ada ustadz yang mengajar seperti itu, maka tidak pantas dituntut ilmunya. Mengajarkan hanya tahzir-tahzir saja, peringatan-peringatan agar menjauhi seorang ustadz ataupun seorang ulama bahkan, maka ini diharamkan dalam Islam. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik wa fiik barak. Apa hukumnya menuntut ilmu dunia? Dan apakah sama adabnya dengan menuntut ilmu agama? Jawabannya, hukumnya mubah menuntut ilmu dunia. Mubah. Mubah itu artinya boleh. Tidak ada perintah, tidak juga dilarang. Boleh. Ya. Dan bisa derajatnya menjadi fardu kifayah. Kalau seandainya bermanfaat ilmu dunia tersebut untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, bisa derajatnya dia terangkat menjadi fardu kifayah. Kenapa? Karena misalkan seorang perempuan menuntut ilmu tentang kekandungan, kebidanan. Maka ini sangat diperlukan. Karena kaum muslimat sangat diwajibkan untuk mencari dokter yang kandungan yang perempuan. Jangan bermudah-mudah kepada dokter laki-laki. Meskipun dokter laki-laki tersebut lebih canggih, lebih berilmu, maka dia diwajibkan untuk menjaga kesuciannya, kemaluannya. Maka pada saat itu, menuntut ilmu kandungan, menuntut ilmu kelahiran, maka menjadi fardu kifayah bagi wanita muslimah. Bahwasanya sebagian dari mereka wajib untuk menuntut ilmu tersebut, sehingga terjaga kesucian kaum muslimin. Tapi asal hukumnya menuntut ilmu dunia mubah. Boleh. Ya. Apakah adabnya juga sama? Maka saya nasihatkan untuk orang yang menuntut ilmu agama, ilmu dunia, seperti misalkan, atau para pengajar ilmu dunia, ilmu umum. Seperti pengajar ilmu matematik, ilmu bahasa Inggris, ilmu IFA, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, ilmu teknologi, teknik, kemudian politik, ilmu-ilmu dunia. Maka saya nasihatkan agar dia meniatkan di dalam penuntutan terhadap ilmu umumnya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Niscaya dengan niat tersebut dia berpahala. Ya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu sesuai dengan niatnya. Maka ilmu, misalkan ilmu akuntansi, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu politik, ini ilmu-ilmu umum, hukumnya mubah. Dan dia niatkan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin menjadi pahala. Wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik. Apakah boleh atau apa hukumnya memakai baju yang ada tulisan nasihat, hadis dan semisalnya? Contoh, istriku bidadariku, bidadari surgaku. Bujuran kah? Kalau pinakan apian hendak poligami. Ya. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, maka jawabannya adalah dikhawatirkan akan mengolok-olok Al-Qur'an atau hadis Rasul. Maka lebih baik kalau seseorang ingin memakai ataupun membuat baju yang atau kaos yang di dalam terdapat nasihat, cukup sebatas nasihat. Adapun ucapan hadis ataupun ucapan ayat Al-Quran apalagi, maka lebih baik dijauhi. Kalau hanya sekedar nasihat tulisan biasa, maka tidak mengapa, asal hukumnya mubah. Tetapi lebih baik pakaian seperti itu tidak dipakai untuk sholat. Karena ketika dipakai di sholat, maka yang di belakangnya akan membacanya. Ya, bagus tulisannya kalau seandainya nasihat yang baik. Tapi kalau seandainya tulisannya misalkan yang buruk-buruk, yang membaca apa gitu, maka ini tidak benar, ya, lebih baik dijauhi. Maka intinya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah, tetapi dijauhi ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasul karena dikhawatirkan menghinakan ayat tersebut atau hadis tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang penuntut ilmu menjual produk yang gambarnya atau covernya terlihat aurat seperti celana dalam yang covernya ada aurat laki-laki dan perempuan? Maka ditutup auratnya. Boleh menjual barangnya tetapi covernya ditutup. Ya. Ini diharamkan untuk memperlihatkan auratnya. Barangnya halal tetapi covernya ditutup. Penutupannya kan mudah dengan cara bagaimana? Sekarang ini lagi banyak yang memakai celana sirwal ketat untuk laki-laki. Apakah tidak mengapa? Jawabannya tidak layak bagi seorang lelaki memakai sirwal yang ketat, yang lebar-lebar, lebih layak. Kenapa demikian? Karena sirwal yang ketat akan memperlihatkan bentuk tubuh. Kemudian kalau dipakai sholat akan memperlihatkan bentuk kemaluan mungkin. Maka lebih baik dijauhi. Itu untuk laki-laki. Adapun perempuan diharamkan. Kecuali di hadapan laki-laki yang mahramnya. Diharamkan dia keluar rumah dengannya. Ya, wallahu a'lam. Apakah sering berinteraksi dengan orang yang buruk akhlaknya bisa menular kepada kita? Jelas. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul jalisis salih wal jalisis su kahamil misik wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti perumpamaan penjual minyak wangi dengan pandai besi. Penjual minyak wangi, anta bata'a minhu, bisa kamu beli minyak wangi darinya. Atau an yuhdiyaka, atau kamu mendapatkan hadiah darinya. Atau yang ketiga, kamu tidak mencium, minimal tidak mencium darinya kecuali bau wangi. Begitulah teman yang baik. Dia akan kita bisa ambil pelajaran darinya. Atau dia mengajarkan pelajaran yang baik kepada kita. Atau minimal kita tidak melihat ucapan perbuatannya kecuali yang baik-baik. Ya. Seperti memanggil misalkan. Dia tidak memanggil dengan ucapan-ucapan buruk. Ucapan-ucapan kotor, porno. Ya. Panggilan kotor. Udin lalat misalkan namanya. Udin lalat gimana? Subhanallah. Ya. Ini jauhi ya para ikhwah. Sedangkan teman buruk, maka dia seperti pandai besi. Pandai besi, ya, dia an yuhliqa thiyabak, bisa membakar pakaianmu. Atau minimal an tajida minhu raihatan muntinah. Kamu mendapati darinya bau busuk. Melihat ucapannya, perbuatannya selalu buruk. Nah, ini tidak. Ini benar. ya, bahwasanya bisa menular. Dan ada pepatah Arab mengatakan as-sahibus sahib, teman itu yang menarik. Makanya saya pernah ditanya, "Ustaz, bagaimana cara kita menilai ustaz itu baik? Boleh kita tuntut ilmu darinya?" Maka saya katakan, "Lihat dengan siapa dia berkawan. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur amman yukhalil," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu sesuai dengan kebiasaan temannya, maka si lihat dengan siapa dia berteman. Ya, kalau temannya ahli bid'ah, maka niscaya dia ahli bid'ah. Kalau temannya kaum khawarij, niscaya dia pemikiran khawarij. Dikit-dikit revolusi. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengetahui apakah orang-orang tersebut benar-benar bertaubat atau tidak? Ya. Apa tanda orang tersebut bertaubat atau tidak? Tandanya lihat syarat-syarat taubat. Yang pertama, dia bertaubatnya ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi apa-apa dari taubatnya. Dia meninggalkan maksiat, kembali kepada jalan Allah, karena benar-benar murni menginginkan keridhaan Allah. Satu. Yang kedua, adalah dia meninggalkan maksiat itu. Benar-benar putus dengan maksiatnya. Yang ketiga, dia menyesal atas maksiat yang dia lakukan. Bukan bangga malahan dengan maksiatnya. Dia menyesal. Kemudian yang keempat, dia bertekad untuk tidak mengulang perbuatan maksiat tersebut lagi. Yang kelima, dia mengembalikan hak-hak orang lain yang pernah dia zalimi. Kalau seandainya ada hak orang lain yang pernah dia zalimi, maka termasuk maksiat, termasuk bertobat, yang nasuha adalah orang-orang yang mengembalikan hak orang lain yang pernah dia zalimi. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahisyah." Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, zina, ataupun kemungkaran, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, berbuat dosa, zakarullah, mereka mengingat Allah, menyesal atas perbuatannya, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka beristighfar atas dosa-dosanya, menyesal, ya, wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan dia meyakini bahwa tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah, wa lam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lam, dan mereka tidak mengulangi lagi atas perbuatannya tersebut. Nah, itu orang yang benar-benar bertobat. Mungkin juga pertanyaannya maksudnya adalah bagaimana cara mengetahui taubat tersebut diterima atau tidak. Itu kan tadi bagaimana cara mengetahui apakah dia benar-benar bertobat atau tidak. Nah, ini sekarang pertanyaan lain, bagaimana mengetahui taubatnya diterima atau tidak? Maka jawabannya adalah semua amalan di dalam Islam tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul yang menunjukkan dengan signifikan dan pasti amalan tersebut diterima atau tidak. Semuanya ilmu hal tersebut dikembalikan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Sholatnya diterima, haji, puasa, zakat, hajinya diterima atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Makanya tidak benar kalau seandainya ada orang yang mengaku bahwasanya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya dari Al-Qur'an. Ada tanda Lailatul Qadar, adapun mendapatkan tanda mendapatkan Lailatul Qadar enggak ada. Ya. Tandanya misalkan bungkas hubungan rumah, ada masuk cahaya ya ke dalam tubuh seseorang yang asalnya warna kulitnya putih tuha menjadi putih barasih. Putih tuha itu hirang banar. Putih tuha. Ya, setelah dapat cahaya Lailatul Qadar menjadi putih barasih. Nah, ini enggak ada tanda-tanda seperti itu. Yang asalnya dia mungkin jadi orang biasa, setelah dapat Lailatul Qadar menjadi luar biasa, gila maksudnya. Nah, ini enggak ada itu. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada dalam Al-Quran ada dalil yang menunjukkan bahwa amalan orang tersebut diterima. Secara spesifik, enggak ada. Cuma ada dalil indikasi disebutkan oleh para ulama. min alamati qabulil amal alhasanatu ba'dahu. Termasuk diterimanya amalan seseorang adalah beramal setelah dia beramal. Maksudnya apa? Dia keadaannya lebih baik dari sebelumnya. Setelah berhaji, dia lebih baik dari sebelumnya. Setelah bertobat, dia lebih baik dari sebelumnya. Mudah-mudahan itu indikasi tobatnya diterima. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Mohon nasihatnya untuk saya, karena saya seorang mahasiswa yang di kampus saya belajar terkumpul atau bercampur dengan wanita. Dan kadang saya mendengarkan musik. Kadang ada mendengarkan musik. Mohon nasihatnya terutama tentang godaan wanita. Maka jawabannya, seorang laki-laki yang sudah belajar ilmu agama, maka dia harus takut dengan godaan wanita. Karena Rasulullah SAW menyatakan, godaan wanita adalah godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki. Semua jenis macam laki-laki. Tidak terbatas laki-laki yang mana. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi para lelaki selain wanita. Disebutkan di sini para lelaki, umum lelaki manapun. Mau lelakinya berilmu, mau lelakinya bodoh. Lelakinya kaya atau miskin. Lelakinya perkotaan atau perdesaan. Lelakinya umurnya tua ataupun muda. Bahkan untuk godaan wanita itu tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang penuntut ilmu dia harus menjauhi godaan wanita dan jangan bermain-main. Jangan nyoba-nyoba, ambil deh dari saya. Jangan nyoba-nyoba. Jangan nyoba-nyoba. Karena manusia laki-laki lemah. Allah berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, imam para ahli hadis, imamul muhaddisin mengatakan, lemahnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tamurul mar'atu baina yadayir rajul fala yastati'u an yamlika nafsuhu illa an yanzura ilaiha fahadha min dha'fihi. Seorang wanita lewat di hadapan seorang lelaki, maka laki-laki ini tidak bisa menahan dirinya kecuali dia harus melihat wanita tersebut. Inilah yang disebut dengan lemahnya manusia tersebut. Padahal cuma bisa dilihat, tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasakan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati godaan wanita. Seorang penuntut ilmu terutama dia harus jauh dari godaan wanita. Jangan mencoba-coba. Apalagi menjadi kebiasaan. Penuntut ilmu, ini terutama nih penitia-penitia dakwah yang bekerja di belakang layar. Jangan terkenal dengan yang suka main-main dengan perempuan. Suka SMS-an, chat-chatan dengan perempuan. Ya. Dan perempuannya harus mahal. Jangan tergoda. Wah, ini parak lawan ustadz. Jangan, jangan tergoda. Panitia kajian, pengurus dakwah sunnah, jangan tergoda. Ya, meskipun cuma SMS. Assalamualaikum, ukhti. Hafizakillah. Ya, mohon maaf hanya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan sudah sholat duha. Sidin yang mengingatkan di pasar karena sholat-sholat duha. Ya, haram hukumnya. Ini para ikhwan, jangan main-main. Saya katakan, jangan main-main. Ya, jangan pernah berhubungan dengan wanita kecuali untuk hal yang dibolehkan dalam agama, yaitu untuk menikahinya. Ya, makanya cuma ada dua konsep tentang hubungan dengan wanita. Dihalalkan secepatnya atau diputuskan secepatnya. Tidak ada konsep main-main, enggak ada. Ya. Dihalalkan secepatnya, terutama antum di media sosial. Ya, kawan-kawan di Facebook, perempuan semua. Ini saya sering dapati di Facebook saya, si fulan penuntut ilmu. Kok dia mendapatkan tag dari teman wanitanya? Tag dari teman wanitanya, foto-foto, video-video yang tidak bermanfaat ataupun mengandung dosa. Enggak ada jalan lain kecuali harus dihapus orang-orang ini. Di grup terkumpul laki-laki perempuan harus dijauhi. Maka saya katakan kepada mahasiswa ini, lebih baik dia tetap ikut kegiatan kemahasiswaan dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi ikhtilat. Sesuai dengan usahanya, semudah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya. Ya. Dan sekali lagi, jangan main-main dengan godaan perempuan. Karena kita lemah. Jangankan kita, laki-laki paling bengis, Fir'aun. Ya, itu lemah bagaikan kerupuk kena air. Fir'aun itu laki-laki paling bengis. Menyuruh semua bayi dibunuh yang laki-laki. Tapi ketika ada istrinya perempuan yang membawa bayi Musa, la taqtuluh hasanya fana aw natakhidahu walada, wahai Firaun, jangan kamu bunuh ini, mungkin bermanfaat untuk kita, atau sekalian kita jadikan anak aja ini. Firaun apa? Firaun itu apalagi ente? Ya, jauhi godaan wanita, jauhi, terutama di zaman sekarang. Zaman sekarang enggak ada mata berkhianat. Semuanya matanya pengkhianat. Mata berkhianat di zaman dahulu, seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, datang ke rumah orang tua perempuan, di situ ada perempuannya. Apabila keluarga perempuannya lengah, laki-laki ini menajamkan pandangan kepada si perempuan tersebut. Apabila keluarga perempuan ini memperhatikan si laki-laki ini, dia pura-pura nunduk. Ini namanya mata berkhianat. Zaman sekarang enggak ada, semuanya pengkhianat. Ya, maksudnya sangat mudah, saya tidak menjeneralisir, maksudnya sangat mudah berkhianat matanya. Dengan Instagram Anda, dengan Facebook Anda, dengan WhatsApp Anda. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Tolong jelaskan kenapa kita menunda sholat jamaah Isya untuk menyelesaikan kajian. Karena di antara kita ada jamaah baru. Jazakallahu khairan. Iya, ini kebiasaan di masjid ini untuk kajian malam, kita senantiasa menunda sholat Isya agar tidak terpotong kajiannya. Ustaz, apakah itu tidak bertentangan dengan syariat mendahulukan sholat dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah as-salatu liwaktiha, sholat di waktunya? Maka jawaban untuk Isya tidak. Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika beliau mengakhirkan Isya. Sampai para sahabat ngantuk. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, as-salah, as-salah. Salat, salat, wahai Rasulullah. Maka, waktu itu sudah pertengahan malam. Kata Rasulullah SAW, laula an asyukka ala ummati, innaha la waktuha. Wahai Umar, kalau seandainya aku tidak memberatkan untuk umatku, sesungguhnya ini adalah waktunya yang terutama untuk mengerjakan sholat Isya. Maksudnya, waktu paling utama mengerjakan sholat Isya diakhirkan malahannya. Nah, karena di sini kebiasaannya sudah menjadi kebiasaan dan jamaahnya sepakat, maka tidak mengapa kita akhirkan. Tapi sesekali kita kerjakan pada waktunya juga tidak mengapa. Artinya ini bukan yang wajib selalu diakhirkan, tidak. Ya, hanya kesunahan saja. Dan itu memudahkan kita untuk menuntut ilmu, sehingga setelah sholat langsung bubar. Ada hadis Muslim nomor 67, menurut syarah Sahih Muslim, sabda Rasulullah SAW, pada manusia ada dua hal yang menjadikan mereka kafir, mencela nasab dan meratapi mayit. Tolong jelaskan Ustaz, mencela nasab. Nabi Muhammad SAW bersabda, itsnatani huma fin nasi kufur. Dua perkara yang apabila terjadi pada manusia, maka itu menyebabkan kekafiran. Kekafiran di sini tidak kekafiran yang mengeluarkan dari nasab. Tidak. Tetapi kekafiran di sini maksudnya adalah kebiasaan orang kafir melakukan dua hal ini. mencela nasab dan meratapi mayit. Itu dia. Jadi bukan berarti kalau dia mencela nasab, meratapi mayit, dia kafir. Bukan. Tetapi kebiasaan orang kafir adalah mencela nasab dan meratapi mayit. Mencela nasab maksudnya adalah mencela keturunan. Misalkan dasar keturunan para pezina. Dasar, pokoknya mencela keturunan. Mencela keturunan. Itu namanya mencela nasab maksudnya. Meratapi mayit maksudnya terlalu berlebihan sedih ketika mendapatkan musibah kematian seseorang. Seperti memukul pipi, menggundul rambut bagi perempuan, kemudian robek-robek baju, kemudian memecahkan piring, dan semisalnya. Meraung-raung, itu termasuk daripada penyebab kepada kekufuran. Tetapi kekufuran yang dimaksud adalah kekufuran apa? Kebiasaan orang-orang kafir. Atau makna yang kedua kekufuran maksudnya adalah bahwa itu kufur nikmat. Mencela nasab kufur nikmat. Meratapi mayit kufur nikmat. Masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang dia bisa syukuri tetapi dia mencela nasab. Maka itu termasuk kekufuran. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap Bagaimana sikap kelakian bagi penuntut ilmu wanita? Oh ya. Bagaimana sikap kelaki-lakian bagi penuntut ilmu dan penuntut ilmu ini wanita? Para ikhwah, ketika kita menyebutkan yang keberapa tadi, sikap kelaki-lakian. Hah? Keberapa, Mas? Kesembilan, betul? Sikap kelaki-lakian bagi penuntut ilmu, artinya dia pemberani, tidak dia menegakkan amar ma'ruf, dia menegakkan kebenaran. Maka bagi penuntut ilmu wanita, dia juga bisa bersikap kelaki-lakian ini. Maksudnya sikap kelaki-lakian yang terpuji, bukan menyerupakan diri. Jadi tidak mesti harus dia pakai celana, berjanggut. Enggak. Maksudnya adalah sikap seperti menegakkan kebenaran di tengah para saudari muslimah, kemudian mencegah akan kemungkaran. Nah, itu yang dimaksud sikap kelaki-lakian diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai adab ke-9, saya tidak berani menegur teman saya langsung, akan tetapi saya menegurnya melalui media sosial. Apakah sikap ini tidak termasuk adab ke-9, menegur dengan postingan-postingan? Enggak, ini keliru. Ya. Orang mana paham dengan sosial media, dengan media sosial? Enggak paham. Dan media sosial itu maksudnya adalah pemberitahuan informasi di khalayak ramai. Ini tidak patut dilakukan ketika kita menasihati seseorang secara tertentu. Karena nasihat rahasia itu lebih diterima dibandingkan nasihat secara umum. Ya, tidak baik menasihati orang di depan umum. Maka lebih baik dia gentle mengatakan assalamualaikum wahai saudaraku, mohon maaf, sepertinya engkau melakukan kesalahan begini, lebih baik tinggalkan dari saudaramu yang cintaimu karena Allah. Selesai urusan. Ya, daripada kita membuat postingan di sosial media dilihat oleh orang banyak, dia tidak merasa dia dinasihati. Ya, lebih baik rahasia. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya merantau dan tidak ada mahram di perantauan untuk menuntut ilmu dunia atau kuliah. Apakah saya termasuk telah melakukan dosa karena bepergian dan bermukim tanpa mahram? Bepergiannya tanpa mahram diharamkan dan berdosa tanpa mahram. Rasulullah SAW bersabda, "La tusafiril mar'ah tu'minu billahi wal yawmil akhir illa wa ma'a hadhi mahram." Tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar tanpa mahramnya. Kemudian bermukim tanpa mahram. Ini masalah lain. Kalau seandainya dia bersafar tadi diharamkan tanpa mahramnya, tapi kalau seandainya dia bermukim di sebuah tempat seperti misalkan pesantren wanita. Ya, itu kan banyak pesantren wanita. Maka dia bermukim di situ di sebuah tempat, dia aman, ada peraturan-peraturannya, maka ini tidak berdosa. Ya. Tetapi kalau karena kuliah otomatis dia mondar-mandir, keluar rumah, ya, kemudian ke kampus, maka ini saya katakan dia menanggung dosa akan hal itu. Maka dia wajib ditemani mahramnya. Sebagai pengetahuan, di negeri Arab Saudi banyak mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri Arab Saudi. Maka salah satu keajaiban di dunia ini bahwa misalkan beasiswa diberikan kepada mahasiswi. Karena dia mahasiswi, perempuan membutuhkan mahram, maka keluarganya dikasih beasiswa juga. Jadi suaminya dikasih juga. Seperti misalkan Universitas Ummul Qura. Itu kan ada perempuan di situ. Boleh perempuan kuliah di situ. Dan ada perempuan perempuan Indonesia yang kuliah di situ. Nah, karena dia wajib pakai mahram, maka suaminya diikutkan kuliah di situ. Maka beruntunglah yang mendapatkan mahasiswi di situ. Paham maksud saya? Nah, cari mahasiswa-mahasiswi Ummul Qura yang bisa di situ, akhirnya bisa kuliah, bisa hidup bersama dengan istrinya. Intinya harus ada mahram, ya. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.